عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada bab yang ke-18 dari kitab Al-Imarah dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan, kita pada pagi hari ini sampai pada hadis, atau mulai dari hadis 4758 pada halaman 181. Bunyi bab yang ke-18, disunahkan bagi seorang pemimpin untuk membaiat. Membaiat, baiat sudah kita definisikan, yaitu pengambilan sumpah dengan proses jabat tangan, dan disebutkan poin-poin sumpahnya. Tidak begini, tidak begini, tidak begini, harus seperti ini. Nah, seperti yang di ambil oleh Nabi dari para sahabat di perjanjian atau di bai'at Ridwan di bawah pohon di Hudaybiyah, bahwa mereka tidak dibenarkan untuk meninggalkan medan perang, melarikan diri. Ya. Hadis yang ke-4758, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanihi Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abu Ahmad qala wa qara'tuhu ala Nasr ibn Ali an Abi Ahmad qala haddathana Sufyan an Tariq ibn Abdul Rahman an Sa'id ibn al-Musayyib an Abihi radiyallahu anhu annahum كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. Hadis yang sekarang sebagaimana hadis sebelumnya adalah hadis ayahnya Sa'id ibn al-Musayyab, yaitu al-Musayyab radhiyallahu an, ia yang ikut berbaiat kepada Nabi pada bai'atul Ridwan di bawah pohon di Hudaybiyah. Dan dia mengatakan bahwa di tahun atau setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah bai'at Ridwan di Hudaybiyah itu setahun, mereka datang ke Mekah lagi untuk mencari tempat tersebut, ya, mencari-cari tempat pohon itu, kemudian sumur yang dahulu di tahun itu mereka menjumpainya, ternyata mereka lupa tempatnya, lupa dan tidak mereka dapatkan lagi tempat di mana mereka mengambil baiat dari Nabi SAW. Ini yang dijelaskan oleh Sa'id bin Musayyab dari ayahnya. Annahum kanu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amas syajara, bahwa dia ayahnya Sa'id yaitu Al-Musayyab bersama Rasulullah SAW pada tahun asy-syajarah, tahun pohon. Tahun pohon itu maksudnya perjanjian bai'at Ridwan. Syajarah ini pohon yang di mana mereka berbai'at dengan Nabi di bawah pohon tersebut. Qal, kata Sa'id, fanasuha, maka mereka pun lupa, ya, ha pohon itu, ya, tempat tersebut, minal amil muqbil, di tahun berikutnya. Ya, mereka datang lagi ke Mekah tahun berikutnya. Oh ya, tahun berikutnya itu tahun umroh yang disahkan oleh orang Quraisy. Ya. Umroh pengganti. Jadi ketika mereka di umroh itu tidak jadi umroh, karena tidak dibenarkan masuk oleh orang Quraisy, orang kafir, maka mereka tahallul di tempat itu juga bersama Nabi SAW. Dan salah satu isi perjanjiannya bahwa umroh itu akan diganti tahun datang, tahun yang akan datang. Jadi mereka membolehkan untuk umroh bukan sekarang, tapi tahun yang akan datang. Jadi ketika mereka datang pada tahun besoknya, tempat tersebut mereka cari-cari lagi, tempat mereka berbaiat itu, pohon itu mereka cari, ya. Mungkin ingin bernostalgia, ya. Nah, ternyata mereka lupa. Mereka lupa. Berarti semua yang hadir ketika baiat tersebut yang masih panjang umurnya ikut pada umratul qadha. Ikut pada umrah pengganti di tahun yang akan datang. Karena itu yang isi kesepakatannya. Nah, ketika mereka sampai di tempat di Hudaybiyah ini, mereka coba mana pohon dahulu, ya. Ya, dicari, ternyata mereka lupa. Ini yang diceritakan oleh Sa'id ibn Musayyab. Dan kemarin atau sebelumnya kita menjelaskan bahwa ini salah satu hikmahnya adalah agar tempat tersebut tidak dijadi dikultuskan, tidak dimuliakan, karena Allah memang tidak memuliakan. Itu hanya kebetulan saja. Ya. Kebetulan saja mereka berada di sana, sehingga sebelum masuk ke kota Mekah untuk umrah, ternyata mereka tidak dibenarkan masuk, dan mereka tahallul di sana. Kemudian diberitakan bahwa Utsman bin Affan yang diutus ke Mekah untuk bernegosiasi dibunuh oleh orang Mekah. Ini yang membuat Nabi SAW siap untuk membelanya dan mengambil perjanjian baiat dengan para sahabatnya. Kebetulan saja. Makanya di antara hikmahnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika tahun depannya mencari tempat yang sama lupa. Mungkin karena pohon di sana bukan satu saja. Ya, kalau seandainya satu-satunya pohon, bisa saja dicari. Tapi kalau sudah satu, dua, tiga, ya, apalagi kalau pohonnya sama-sama ukurannya, nah, sehingga mereka tidak tahu lagi. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian memang ada yang mendapatkannya, dan sampai di zaman Umar masih juga didatangi oleh orang. Ya. Datang orang lewat di situ, kemudian singgah, merasa ada rasa nyaman pula tinggal di sana, kemudian berkumpul berombong-rombong, dan bahkan ada yang menyengaja. Sampai di zaman Umar terdengar oleh Umar, ya, perbuatan orang seperti itu, maka dia tebang pohon tersebut. Ditebangnya karena pohon itu tidak ada apa-apanya, ya, tidak memberikan keutamaan, tidak memberikan kemuliaan, dan juga bukan tempat suci setelah Hajar Aswad, setelah Ka'bah. Ya. Karena memang dalam Islam tidaklah ada pengkultusan atau mensucikan tempat kecuali yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mensucikan Mekah, telah mensucikan Madinah, telah mensucikan Baitul Maqdis, dan tidak ada yang lainnya. Ya. Tidak ada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Mekah karena permintaan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Madinah karena permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atau telah memuliakan Baitul Maqdis. Ya, tempat salatnya para nabi. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah ke sana untuk salat. Untuk salat, sengaja untuk salat. Ya. Dalam peristiwa Isra yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ya, Bani Israel, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina. Jadi itu tempat, tiga tempat yang disucikan oleh agama Islam, oleh syariat Islam. Tidak ada yang keempatnya. Tidak ada yang keempat. Tidak ada tanah suci yang keempat yang bila mana dilakukan ibadah di sana maka keutamaannya segini, segini, segini. Tidak ada. Nabi SAW menjelaskan rincian tentang tiga tempat tersebut, Mekah, Masjidil Haram, ya. Satu kali sholat di situ, 100 ribu kali sholat di tempat yang lain keutamaannya. Madinah Masjid Nabi, satu kali sholat di sana, 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa, itu satu kali sholat di situ keutamaannya sama dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dibenarkan untuk melakukan perjalanan dengan perjalanan jauh membutuhkan biaya besar untuk beribadah untuk mendapatkan keutamaan kecuali 3 tempat. Itu Masjid hadza wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Ya. Jangan dicari, dikejar tempat tertentu, apalagi ke tempat itu kuburan. Ya. Tujuannya untuk mendapatkan ibadah, mendapatkan nilai pahala. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan ke Madinah itu kalau tujuannya ziarah kubur Nabi, maka ini tidak syariat. Ya. Tidaklah sesuai dengan tuntunan Nabi ke Madinah itu untuk menziarahi masjid. Ya. Tujuan utamanya ke Madinah untuk ziarah Masjid Nabi SAW, untuk sholat di dalamnya, untuk mengejar 1 kali sholat, 1000 kali sholat di tempat yang lain. Nah, dan ketika sudah sampai di Madinah, barulah muncul syariat yang baru, ya, yaitu berziarah ke kubur. Ya. Dan kuburan yang disunahkan diziarahi di Madinah itu 3, ya, yang dilakukan oleh Nabi langsung, ya, 3 kuburan. Tentu ya kuburan utama yang dilakukan oleh para sahabat, kuburan Nabi. Dan Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang akhir-akhirnya nanti dimasukkan ke dalam masjid, bukan dikuburkan di masjid. Ya. Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah berdasarkan riwayat dari beliau SAW bahwa Nabi itu dikuburkan di mana dia dicabut ruhnya. Ya, kalau dia dicabut ruhnya di tempat, maka di tempat itu juga dia dikuburkan. Ya. Kemudian dikuburkan di mana dia meninggal, di rumah Aisyah radhiyallahu taala. Habis masa Abu Bakar, habis masa Umar, habis masa Uthman, habis masa Ali, terus Muawiyah, nah, sampai pada pemerintahan setelah Yazid bin Muawiyah. Ya. Marwan bin al-Hakam. Ya. Marwan bin al-Hakam, ada usulan dari sebagian untuk memperluas, bukan untuk memasukkan. Bukan untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid Nabi, tapi memperluas masjid. Ya. Sebenarnya perluasan masjid Nabi ini sudah terjadi di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Uthman. Ya. Dan perluasannya di zaman Abu Bakar dan Umar itu ke kanan. Ke arah barat. Ya, ke arah barat. Kemudian di zaman Utsman dimajukan ke depan, ya, bukan ke kiri. Sementara ke kiri tetap ke arah timur, tetap tidak ada perubahan. Nah, sampai di masa tersebut ada usulan untuk memperluas masjid ke arah timur. Konsekuensinya kuburan masuk ke dalam masjid. Ditentang oleh para generasi tabi'in, kemudian sisa-sisa sahabat yang ada ketika itu, generasi tabi'in, para ulama ketika itu. Tapi karena itu keputusan pemerintah, maka tetap berlaku, dimasukkanlah, ya. Bukan memasukkan kuburan, tapi memperluas masjid. Dan Nabi SAW tidak dikuburkan dalam masjid, dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang perlu kita tegaskan. Kuburan yang kedua yang disyariatkan diziarahi setelah sampai di Madinah adalah kuburan Baqiyah, ya, di bagian depan sebelah kiri arah timur, ya, Masjid Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengerjakannya, melakukannya, bahkan tengah malam dia datang ke kuburan Baqiyah berziarah, ya. Berziarah ini menunjukkan sunnah berziarah kubur. Tidak ada yang mengharamkan ziarah kubur. Ya. Nabi SAW yang mensunnahkan. Hadisnya sahih. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dahulu saya haramkan kalian berziarah kubur di awal-awal Islam. Karena penyebab munculnya bencana kesyirikan kuburan. Maka ketika proses pembentukan akidah, ya di awal-awalnya memang sarana-sarana yang membawa kepada rusaknya akidah itu ditutup rapat-rapat oleh Nabi. Sampai Nabi melarang ziarah kubur. Nah, ketika akidah sudah ditanamkan, sudah kuat keakidah para sahabat, sementara ziarah kubur ini ada manfaatnya, seperti yang akan dijelaskan oleh Nabi, maka Nabi memerintah, menyuruh bahkan, sekarang ziarahilah. Ya, ziarahilah. Para ulama berbeda pendapat ketika muncul perintah setelah dilarang. Ya. Apakah perintah ini mewajibkan atau menyunnahkan? Ya, hukumnya wajib atau sunnah? Awalnya kan Nabi larang, kemudian diperintah setelah itu. Yang sahih dari pendapat para ulama, perbedaan pendapat para ulama, bahwa ketika ada perintah yang muncul setelah melarang, maka turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Ya. Perintah yang itu menjadi sunnah, dan sunnah hukum menziarah kubur. Makanya kita merasa dituduh yang bukan-bukan ketika dakwah kita, dakwah yang tegakkan mengharamkan ziarah kubur. Mana ada yang mengharamkan ziarah kubur? Justru kita mensunnahkan ziarah kubur. Tetapi ziarah kubur yang syar'i, ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Tujuan ziarah kubur yang dituntun oleh Nabi adalah mengingat akhirat. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kematian. Orang yang kalian ziarah itu beberapa waktu yang lalu masih bersama kalian. Nah, sekarang sudah meninggal dunia dan kalian pun akan mengikuti mereka. Makanya terpatri di dalam doa ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin fa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semuanya kami benar-benar akan menyusul kalian. Ingat mati kita. Kemudian hikmah yang kedua yang dituntun oleh Nabi untuk ziarah dalam ziarah kubur ini adalah memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati, bukan mengambil manfaat, bukan mencari manfaat, tetapi memberi manfaat kepada orang yang sudah mati dengan doa. Ya. Makanya doanya nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Itu saja. Ya. Tidak ada mencari manfaat di sana dengan meminta manfaat kepada yang sudah mati. Apa yang bisa dihasilkan oleh orang sudah mati kepada orang yang masih hidup? Tidak ada. Memberikan pertolongan juga tidak ada. Ya, memberikan manfaat juga tidak ada. Mencegah dari bencana juga tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala sudah isyaratkan, ya, bahwa kita innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak akan mungkin bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Ya. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'a'akum, dalam surat Fatir kalau tidak salah saya, in tada'uhum la yasma'una du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Jika kalian meminta, memanggil mereka, tidak mungkin mereka mendengar panggilan kalian. Tidak mungkin mendengar karena mereka sudah berbeda alam. Kalau mereka pun hidup di alam barzah, hidup mereka dengan hidup kita di dunia berbeda. Ya. Meskipun mereka tidak dikuburkan, masih dalam, belum dikuburkan, mereka tidak lagi mendengar. Jangankan orang yang sudah mati, orang yang masih hidup saja ketika tidur dan tidurnya terlelap, ya, sulit kita untuk memperdengarkan panggilan kita kepada mereka. Bahkan diulang, bangun, belum dengar lagi. Bangun! Baru dia terdengar. Ini masih hidup dia. Ya. Apalagi orang yang sudah mati. Apalagi yang sudah dikuburkan. Maka kata Allah ini, in tada'uhum la yasma'u du'akum. Kalau kalian pun memanggil mereka, mereka tidak akan mungkin mendengar panggilan kalian. Walau sami'u, kalaupun kalian tetap nyeyel bahwa mereka mendengar, ya, mastajabu lakum. Mereka tidak akan mungkin menyambut panggilan kalian, memberikan apa yang kalian minta dalam panggilan tersebut. Ya. Jadi tujuan ziarah kubur itu mengingat kematian dan apa? Memberi manfaat dengan doa kepada orang yang sudah mati, bukan berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya. Bukan berdoa kepada orang sudah mati, itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuburan yang ketiga yang diziarahi di Madinah, kuburan syuhada Uhud. Ya. Orang-orang yang meninggal pada perang Uhud dan dia dikuburkan di Uhud. Ya, di depan gunung Uhud. Walaupun sekarang kalau kita coba ke sana tidak akan mungkin kita melihat tanda-tanda kuburan, hanya batu-batu saja, tidak ada gundukan malah. Tidak ada gundukan. Itu pun tempat yang sekarang itu bukan tempat pemakaman dahulu. Awalnya bukan di situ. Itu setelah dievakuasi, setelah dipindahkan maksud saya. Ya, awalnya di lembah, kemudian karena terjadi banjir, ya, sehingga membawa tanah yang di lembah tersebut terbongkar kuburannya, dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu dia sekarang. Ya. Itu yang diziarahi Nabi. Bahkan sebelum Nabi meninggal dunia, dia sempat ke sana, ziarah ke kuburan Syuhada Uhud. Kata perawi, kal muwaddi'i lahum, seakan-akan dia menyampaikan selamat tinggal, selamat jalan kepada mereka. Saya sebentar lagi meninggal dunia, tidak bisa lagi berziarah ke kuburan kalian. Memang setelah itu Nabi SAW meninggal. Ya, itulah tiga kuburan yang diziarahi di Madinah. Jadi tiga tempat yang sekarang kita bahas, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa, ini tempat yang semuanya masjid dan bukan kuburan. Ya, bukan kuburan. Walaupun mungkin di sana ada kuburan seperti Masjid Nabawi, itu bukan tujuan utama untuk kita jadikan sebagai tujuan safar kita ke sana. Kembali kita kepada hadis tadi, Nabi SAW, bapaknya Sa'id Musayyab termasuk salah satu yang berbaiat, dan tahun depannya mereka berangkat lagi dengan jumlah yang hampir sama, yang masih hidup tetap akan berangkat di tahun yang akan datang, karena mereka belum puas dan mereka akan merasa puas kalau umroh lagi. Makanya mereka berangkat lagi dan mereka coba, mereka tetap singgah di sana karena itu hamparan, ya, memang layak untuk jadikan tempat persinggahan. Nah, ketika dicari pohon tempat baiat tersebut, mereka tidak menemukan, bahkan mereka lupa. Ceritanya ayahnya Sa'id Ibn Musayyab. Kita lanjutkan. 4759. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Hajjaj bin Syair wa Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Shababa qala haddatsana Syu'bah an Qatadata an Sa'id bin Al-Musayyib an abihi, dari ayahnya radhiyallahu an, qala laqad ra'aytu asy-syajarata thumma ataituha ba'du falam a'rifha. Kata ayahnya Sa'id, saya sungguh telah benar-benar berada di bawah pohon, maksudnya pohon tempat baiat tersebut, kemudian saya datangi lagi ba'du, setelah itu maksudnya di tahun yang akan datang, falam a'rifha, maka saya tidak lagi mengenalnya. Ya, tidak lagi mengenal dan tidak tahu lagi mana pohonnya. Dan ini memang tidak, bukan tujuan seperti yang tadi kita katakan. Kalau seandainya tujuan untuk dimuliakan, maka Allah akan mungkin membuat mereka lupa. Ya. Sebagaimana lupanya para ulama tentang hari lahirnya Nabi. Ya. Para sahabat lupa, dan bahkan terjadi perbedaan pendapat hari lahirnya Nabi. Karena memang bukan tujuan. Kalau seandainya itu tujuan, maka tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka. Ya. Lupa, berarti perbedaan pendapat yang sangatlah banyak tentang hari lahirnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 12. Justru pendapat yang kuat dari pendapat para ulama dahulu itu tanggal 9. Ya. Lahirnya, bukan tanggal 12. Itu pendapat yang lemah. Ya. Kenapa sampai sebegitu mereka berpendapat? Berarti di zaman sahabat Nabi itu enggak mereka perhatikan. Mereka juga tidak menghafalnya. Kalau seandainya mereka perhatikan tiap tahunnya, bayangkan Nabi SAW diangkat sebagai Nabi 23 tahun. Berarti 23 kali kemungkinan mereka akan mencari tahu tentang hari lahir Nabi. Tidak akan ada terjadi perbedaan pendapat. Ya. Karena mereka setiap tahunnya harus tahu. Agar bisa dimuliakan hari tersebut. Ya. Ya, kalau mereka dimuliakan, ternyata Tidak ada tanda-tanda mereka memuliakannya. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh sebagian ulama atau sebagian orang-orang yang memperbincangkan ini, itu dalil-dalil umum. Seperti hari Senin, Nabi SAW puasa hari Senin dengan alasan itu hari lahirnya. Kalau memang itu yang diambil, berarti setiap minggu, bukan setiap tahun. Hari Senin satu kali setahun datangnya atau satu kali seminggu? Setiap minggu. Dan Nabi puasa Senin Kamis, hari Seninnya puasa, itu alasannya. Jadi itu bukan dalil, ya. Bukan dalil. Baik, ayahnya Sa'id bin Musayyab datang di tahun yang akan datang, mencoba mencari di mana ya dahulu terjadi baiat. Lupa dia, lupa. Dan mereka juga tidak perhatikan. Padahal mereka datang bersama Nabi. Kalau seandainya itu sebuah hal yang sakral sekali, tidak akan mungkin mereka tidak bertanya. Rasulullah dahulu tempat kita baiat di mana ya? Saya coba cari, nggak tahu. Tidak ada pertanyaan itu. Kalau memang itu sesuai dengan tuntutannya dan harus tahu mereka, maka mereka akan tanya kepada Nabi. Sebagaimana mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Ya Rasulullah, saya ingin masuk surga pertama kali. Tunjukkan kepada saya amalan yang paling utama. Ya. Siapa yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Pertanyaan mereka. Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah ahabbani Allah. Ya Allah, tunjukkan saya amalan kalau saya lakukan maka Allah cinta kepada saya. Kalau seandainya itu membuat Allah cinta, mereka tidak akan mungkin tidak bertanya kepada Nabi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan nabinya lupa karena ini syariat. Ternyata semuanya tidak ada yang bertanya. Memang ayahnya saya ini berupaya untuk cari-cari, tetapi juga tidak didapatkan olehnya. Dan mereka juga tidak mau bertanya karena memang tidak ada tuntunannya. Kalau tidak seperti itu, tidak akan dipotong oleh Umar bin Khattab ketika ada yang mengaku ini pohon Hudaybiyah, ini pohon Sejatur Ridwan, dalam Al-Quran ada kok ya, pohon ini ada dan ini mulia. Tidak semua pohon yang ada dalam Al-Quran itu mulia. Zakum pohon juga disebutkan dalam Al-Quran, tapi bukan mulia ya. Siksa untuk ahli neraka ya. Baik, kita lanjutkan lagi 59 50 lagi. Salah nomor enggak? 49 atau 59? Ya. 59 berarti enggak balik lagi. Harus 60. Kadang kita memang ucapan kita itu tapi tertulis lain. Ya. Seringkali ini kita anggapan kita 59 tetapi 49 tapi yang tertulis 59 misalnya. Ini yang kadangkala membuat kita ragu. 4760 Imam Muslim mengatakan wahaddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim yakni Ibnu Ismail an Yazid bin Abi Ubaid maula Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an qala qultu li Salamah. Salamah Al-Aqwa sahabat Nabi. Qala qultu li Salama ala ayyi shay'in bay'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Hudaybiyah qala ala al-maut. Ini hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala an, ditanya oleh muridnya ya, yang muridnya ini adalah budaknya yaitu Yazid ibnu Abi Ubaid maula. Ya, maula ini ya, budak yang dimerdekakan oleh Salamah dan dia menjadi murid dekatnya. Dia muridnya ini bertanya, apa salah satu poin dari isi baiat kalian kepada Nabi dahulu? Alamat ala ayyi syai'in bay'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Hudaybiyah? Kata Salamah, alal maut. Untuk mati. Ini membingungkan kita ya. Apa yang membingungkan? Ya. Perkataan Jabir bin Abdullah dengan Ibnu Abi Aufa Abdullah bahwa mereka tidak dibayar untuk mati. Di sini Salamah mengatakan untuk mati. Kata Imam Nawawi dan yang lainnya bahwa ini bukan bertentangan. Ya. Ini maksud oleh Salamah Al-Aqwa adalah siap mati, bukan untuk mati, tetapi siap dengan apapun konsekuensinya, walaupun konsekuensinya mati. Maksudnya bersabar, ya, seperti yang untuk tidak lari dari medan perang. Apapun bentuk musuhnya, jumlah musuhnya, tetap kalau sudah berperang dan sudah berhadapan, tidak ada kata-kata lari. Ya. Ini yang dimaksud oleh salamahul aqwa seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Ini bukan mencari mati ya, tetapi untuk siap mati apapun kalaupun resikonya mati, untuk tetap tidak lari dari medan perang melawan musuh sebesar apapun, sebanyak apapun. Kalau sudah dibunyikan genderang perang, maka ya, sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala melakukan di surat, di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Nah, ini sabiru, ini yang dimaksud dengan itu sabiru, ya, kesabaran yang di atas kesabaran yang pertama. Diperintah untuk sabar, kemudian sabiru, maksudnya ketika berada di medan perang, ya, ya, menanamkan kesabaran, kekokohan, ketegaran, ya, bisa jadi resikonya adalah meninggal dunia, bisa jadi tidak, bisa jadi menang. Nah, ini yang diambil bayan oleh Nabi SAW sebagaimana ditegaskan oleh riwayat-riwayat yang lain. Inilah makna dari perkataan Salamah Ibnu al-Aqwa radhiyallahu ta'ala an. Bukan cari mati. Cari mati mudah saja. Ya, mudah saja. Masuk ke medan perang, jangan bawa senjata. Lepaskan semua perlengkapan-perlengkapan untuk menghindarkan diri dari serangan musuh. Lepas baju besi. Ya. Busungkan dada, sebentar mati lagi. Nah, seperti orang-orang yang sekarang ini tidak tahu megang senjata, ya. Megang senjata tidak bisa, kemudian tidak pernah latihan, ketika terjadi konflik di suatu tempat datang ke sana, apa yang dilakukan di sana? Makanya kata para ulama, ini cari mati namanya, ya. Cari mati. Jadi jihad berperang itu ada ketentuan-ketentuannya. Para sahabat juga berlatih, dan itu di bawah bendera ya, pemimpin, pemerintah, bukan buat bendera sendiri ya, di bawah atau di dalam pemerintah yang sah. Ini tidak ada. Makanya salah satu dari kaidah berjihad itu atah taraya, di bawah bendera yang sah, bukan bendera yang diangkat sendiri dengan simbol yang berbeda. Walaupun simbolnya Allahu Akbar, ya, la ilaha illallah wa akbar, tapi yang mengangkatnya bukan orang dikenal, bukan pemerintah yang sah. Ya, maka ini penyimpangan pemahaman yang batil dalam syariat jihad. Ya, dalam syariat jihad, Nabi SAW kalaupun tidak ikut berperang, dia melepaskan pasukan. Sebagaimana telah kita pelajari dalam kitabul jihad, dia yang melepaskan pasukannya dan diberi pesan-pesan, ya, seperti tetap bertakwa kepada Allah, ya, kerjakan perintah Allah, dan jangan sampai kalian membunuh wanita, jangan bunuh orang-orang tua renta, jangan rusak sarana ibadah. Ini bendera yang Nabi akan menyerahkan bendera perang itu kepada orang yang berangkat. Itu yang maksud dengan tahta raya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. 4761 dengan berikutnya 4762 hadis terakhir di bawah bab yang ke-18 ini. 4761 ini hanya sanadnya saja. Kata Imam Muslim, muhaddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Hammad bin Mas'adah qala haddatsana Yazid an Salamah, itu Salamah bin Al-Aqwa tadi radhiyallahu an, bimithlihi, dengan bunyi hadis yang sama dengan sebelumnya, bahwa ditanya beliau tentang apa poin baiat yang diambil dari Nabi, yaitu untuk siap mati, bukan untuk mencari mati, tapi untuk siap mati. Terakhir 4762, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana al-Makhzumi qala haddathana Wuhayb qala haddathana Amr ibn Yahya an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid qala atahu atin faqala hadhaka ibn Hanzalah يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ini حديث عبد الله بن زيد, حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ya. قال أتاه آت, datang seseorang kepadanya, فقال ها ذاك بن حنظلة يبايع الناس. Dia ha itu adalah memberikan apa penekanan. Ya, ketahuilah katanya di situ ada Ibnu Hanzalah. Ya. Ibnu Hanzalah seseorang yang mengambil baiat kepada manusia, membaiat manusia. Faqala, kata Abdullah bin Zaid, ala madza, baiat untuk apa? Qala alal maut. Kata yang memberitahukan tadi, dia Ibnu Hanzalah ini mengambil baiat untuk mati. Qal, kata Abdullah bin Zaid, la ubayi'u ala hadza ahadan. Saya tidak akan berbaiat dengan siapapun juga untuk ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abdullah bin Zaid hampir sama dengan hadis Salamah bin Aqwa tadi, yaitu bunyinya mengambil poin baiat di Hudaybiyah itu adalah untuk mati, tetapi yang maksudnya adalah untuk siap mati, untuk siap, ya, bukan untuk mencari mati, untuk siap, ya, dengan resiko-resikonya, karena untuk siap mati berarti tidak lari dari medan perang, ya, bukan untuk mati, tetapi untuk siap mati dan tidak lari dari medan perang. Ini maksud dari perkataan beliau. Sementara yang dilakukan oleh Ibnu Hanzalah, ya, para ulama menjelaskan bahwa pengambilan baiat setelah Nabi SAW mengambil baiat tersebut tidak ada tuntunannya. Ya. Makanya Abdullah bin Zaid mengatakan, saya tidak akan membaiat siapapun juga, ya, untuk siap mati dalam menegakkan agama Allah, karena memang, ya, hanya dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun memberi semangat, iya. Tapi kalau untuk bersumpah dan mengambil baiat itu hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang terakhir, ya, yang bercerita tentang baiat di bawah pohon di Hudaybiyah, dan dengannya selesai kita dari bab yang ke-18. Cukup banyak hadisnya tentang disunahkan bagi seorang pemimpin untuk membaiat pasukan perangnya, ya. Disunahkan bagi seorang pemimpin. Ya. Untuk membaiat. Ini kesimpulan dari Imam Nawawi, ya, ketika hendak berperang kepada pasukan untuk siap mati, apalagi kalau peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Peperangan di jalan Allah. Memang pemberian semangat yang seperti ini dilakukan oleh penguasa atau pemimpin. Ya. Ini kembali kita kepada kaidah tadi, benderanya bendera pemimpin, bukan bendera yang diangkat oleh masing-masing kelompok-kelompok tertentu. Ya. Kelompok-kelompok tertentu muncul, nanti kelompok tertentu di suatu negara, kemudian dia menegakkan bendera jihad, ya, dengan tulisan yang mungkin sangat menarik. Ya. Maka ini bukanlah maksudnya. Ya, ini adalah penerapan jihad yang keliru. Ya, penerapan jihad yang keliru itu dituntun oleh agama di bawah bendera pemimpin yang sah. Ya, mereka yang membenarkan mereka, karena mereka akan mempertimbangkan banyak hal. Tidak sembarangan mereka mempertimbangkan perang. Ya, sulit. Ya, maka kalau nanti memang ada seperti itu. Dan ketika melepaskan pasukannya, mereka memberikan semangat, ya, untuk siap, ya, menghadapi apapun resiko dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Ini mungkin ringkasan atau kesimpulan dari bab yang ke-18, dan insya Allah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai berapa bab ini Kitabul Imarah. Ya, banyak ya. 38 bab, 41 bab, 8 bab, 51 bab. Nah. Terdiri 56 bab. 56 bab. Tidak selesai lagi. Sekarang tersisa tanggal berapa Sya'ban sekarang? Sya'ban sekitar 24 hari lagi. Potong Jumat, Sabtu, Ahad. Lanjut Jumat. Tidak juga, ditambah Jumat pun tidak juga. Kecuali kalau tiga kita hanya sekedar baca saja. Tidak apa-apa, apapun hasilnya nanti kita akan berupaya untuk tetap lanjut seperti biasa. Ya, selesai tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, tidak selesai pun kita lanjutkan setelah Idul Fitri nantinya. Karena bulan Ramadan kita tidak membaca Sahih Muslim, tetapi membaca pelajaran yang baru seperti yang telah kita lakukan. Dan alhamdulillah sudah beberapa kitab kita selesaikan di bulan Ramadan semenjak 2012 atau 2013. Sudah beberapa kitab khusus selama sebulan Ramadan, ya, selama satu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk membaca kitab yang baru, mungkin yang layak atau yang pantas untuk kita baca di Ramadan ini. Ya, kita cari dahulu, dan sisa waktu sebelum Ramadan kita akan upayakan untuk terus berlanjut membaca Sahih Muslim. Ya, kalau nanti bisa kita selesaikan alhamdulillah, kalau tidak berarti sampai di mana kita berhenti. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.